Rumangsa bungah banget atiku bubar maut barisan raksasa tanku nrenggulangi gridaning para guto. Kaya tambak merangkit rajang banjir bandang bubar maut wadya buto. Adi Prabowo. Apa kiraka gandeng wis mundur saka pabarisan wadya saka ing Tirta Kedhasar. Mandek semene wae nggon mengiring pun kakang aku daya-daya njaluk pamit budal ngestokke dawing Kanjeng Rama golek Gusti ku Raden Kakarasana Raden Narayana lan Dewi Loro Ireng. Iya kakang ora liwat aku ndongaake muga enggal bedha karya. Wis mundur bali nyang praja yayi.